Si cantik ini asli kelahiran kota Tahu Kediri. Penampilannya oke banget. Masih bersama wahana musik, siapa dia kalau bukan Sinta Arsinta New Palang.